jangan lagi kau sesali keputusanku. Ku tak ingin kau semakin kan terluka. Tak ingin ku paksakan cinta ini. Meski tiada sanggup untuk kau terima. Jangan mencinta, biarku dan semua hatiku, karena takkan pernah kau temui cinta sejati. Berakhirlah sudah semua masa ini dan jangan kau coba kembali padamu. Menyadarinya.